de la firma de los candidatos, bien de que el padre se llama de la verdad, grupo de nuestro, a nuestro. Lik mas am masjid dan orang musyrik masuk ke dalam masjid. Adapun kalau masjidnya Masjidil Haram, maka tidak diperbolehkan dengan nas Al-Quranul Karim, innama musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha. Sungguhnya orang-orang musyrik adalah najis, maka janganlah mendekati masjidal haram setelah tahun ini. Adapun selain masjidal haram, indal hajah, jika dibutuhkan, maka diperbolehkan. Dan ini merupakan pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan pendapatnya pendapat yang tepat. Dan dalam bab ini beliau akan sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, kisah Sumamah ibn Utsal radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Qutaybah ibn Sa'id qala haddatsana Layth والليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثام فربطه بسارية من سوار المسجد. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus khailan qibla Najd, pasukan berkuda ke arah negeri Najd, mengutus Sariyah. Kemudian pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu ke arah Najd tersebut datang membawa seorang laki-laki dari Banu Hanifah, bahkan dari kalangan tokoh mereka. Yuqalahu Thumamah ibn Utsam, dan nama Rasulullah Thumamah ibn Utsam. Ketika sampai di Madinah, rabatu bisariyatin min sawaril masjid. Thumamah ibn Utsam yang tertanggung sebut diikat di salah satu tiang dari tiang-tiang yang ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kisahnya sudah kita lihat di beberapa bab yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada tawanan tersebut, Thumamah bin Utsam. Dan telah berlalu beberapa hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya agar ikatan Thumamah bin Utsam dilepas, agar Thumamah bin Utsam dibebaskan. Ketika dibebaskan, Thumamah bin Utsam langsung keluar dari masjid dan menuju salah satu kebun yang terdapat di dalamnya mata air. Kemudian ia mandi. Setelah mandi, dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam dengan tanpa ada paksaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari sahabatnya. Masuk Islam benar-benar dikarenakan tertarik dengan apa yang ia lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan seperti kita sebutkan dari kisah tersebut, kita bisa ambil faedah bahwasanya dakwah dengan amaliyah, dengan amal dan tingkah laku kita, itu asarnya sangat besar sekali. Pengaruhnya sangat besar sekali. Oleh karena itu hendaklah kita berusaha, selain kita menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari, hendaknya kita mengamalkan. Bahkan wajib baik kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari tersebut. Ketika kita mengamalkan apa yang kita pelajari, itu merupakan bagian dari dakwah. Ketika seorang berdakwah dengan disertai amalan, maka nanti bukan semata-mata dakwah, bukan hanya sekedar perkataan atau pengakuan, tapi bernama dakwah yang dihiasi dengan amalan saleh. Tsumma min Utsman radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam benar-benar dikarenakan melihat amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum selama dia ditawan di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di bab berikutnya, bab rafi' shaut di masjid. Bab hukum mengangkat suara, mengeraskan suara di dalam masjid. Dan beliau sebutkan dua hadis, satu asal dan hadis yang berkaitan dengan bab ini. Hadis yang pertama menunjukkan larangan hal tersebut, dan hadis yang kedua menunjukkan bolehnya tersebut. Dan hukumnya juga telah kita lalui. Rafu sautil hajah jaiz, mengangkat suara ketika dibutuhkan hukumnya boleh, termasuk dalam masjid. Nabi SAW kalau beliau berkhutbah seperti kata oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ala sautu wastadda ghadabu wa ahmarat aynah ka'annahu mundiru jaysh. Nabi SAW kalau berkhutbah itu suaranya naik, suaranya keras. Wastadda ghadabu wa ahmarat aynah, seakan-akan beliau mundiru jaysh, panglima perang. Dirafu saud indal haja, terlebih lagi tatkala khutbah, tentunya perkara yang disyariatkan. Indal haja mubah. Akan tetapi jika tidak ada maslahah dalam rafu saud, seperti kita ketahui sama, di dalam masjid atau di luar masjid, itu perkara yang tercela, terlebih lagi dalam masjid. Kita katakan sekali di dalam masjid hukumnya tercela, karena Allah Subhanahu sebutkan di dalam wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Beliau berkata, "Ughdud min sautik." Waqsid fi masyik, waqdud min sautik. Wahai putraku, sederhana dalam berjalan. Dan ughdud min sautik, rendahkan dari sebagian suaramu. Terlebih lagi tentunya di masjid. Akan kembali asar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau marah ketika mendengar ada dua orang yang mengeraskan suaranya dalam masjid. Qala rahimallahu taala haddatsana Ali bin Abdullah al-Madini qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsal Ju'ayl ibn Abdurrahman qala haddatsani Yazid ibn Khusaifah عن السائب يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال اذهب فأتني بهدين فجئت بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتم من أهل البلد لو جاءتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Sa'id bin Yazid rahimahullah ta'ala, beliau berkata, pada suatu hari aku sedang berdiri di masjid, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahasabani rajul, tiba-tiba tatkala sedang berdiri, ada seseorang yang melempar itu dengan khasub, dengan kerikil atau pasir. Panadortu, maka aku menoleh ke arah orang yang melemparku dengan pasir tersebut. Faidah Umar bin Khattab. Ternyata yang melemparku adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian ketika Umar melihat aku telah sadar dengan apa yang beliau lakukan, beliau berkata, ketika beliau melihat aku menoleh, beliau berkata, idham, fa'atini bihadayin. Kata, pergilah engkau wahai Sa'id kepada dua orang itu. Yang mana dua orang tadi sedang mengangkat suara dalam masjid. Umar memerintahkan Sa'id bin Yazid untuk mendatangkan dua orang tadi menghadap kepada beliau. Fajituhu bihima. Maka kata Sa'id bin Yazid, aku bawa kedua orang tadi menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika keduanya sudah di hadapan Umar bin Khattab, Umar berkata, "Man antuma? Siapa kalian berdua? Min aina antuma? Dari mana kalian berdua? Menunjukkan Umar radhiyallahu anhu tidak mengenal kedua orang tadi, orang asing. Maka dia menjawab, pada kata menjawab, min ahli Taif. Kami berasal dari negeri Taif. Negeri yang jauh dari Madinah. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika tahu bahwasanya kedua orang tadi adalah orang yang asing, bukan orang Madinah, beliau berkata, seandainya kalian dari penduduk negeri ini, la'uja'tukuma, niscaya aku akan sakiti kalian berdua. Aku akan pukul kalian berdua. Karena Umar radhiyallahu anhu terkenal, beliau biasa membawa cambuk. Dan setiap ada penyisihan, biasanya beliau hukum dengan cambuk tersebut. Tarfa'ani aswatakum fi masjidir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian telah mengangkat suara kalian berdua di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya hal tersebut perkara yang mungkar. Seandainya bukan perkara yang mungkar, tidak mungkin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhu marah sampai mau menghukum kedua orang tadi. Dan ini juga selain larangan mengangkat suara li ghairi hajah fil masjid, kita pun bisa mengambil faedah yang lainnya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan ketegasan yang ada pada beliau ketika melihat penyisihan, beliau tidak menghukum kedua orang tadi. Dikarenakan beliau tahu kedua orang tadi adalah orang yang tidak mengetahui hukum tentang ta'zim al-masjid. Umar tahu orang tadi atau kedua orang tadi orang yang jahil dengan hukum, maka beliau tidak menghukumnya. Beliau hanya mengatakan, seandainya kalian ini adalah penduduk negeri ini, penduduk Madinah, niscaya aku akan hukum kalian. Menunjukkan bahwasanya hukum tersebut telah ma'ruf di kalangan penduduk Madinah. Tidak boleh mengangkat suara di masjid dengan tanpa hajah, tanpa kebutuhan. Dan hadis yang kedua yang disebutkan, qala haddatsana Ahmad, qala haddatsana Ibn Wahb, qala akhbarani Yunus Ibn Yazid, an Ibn Shihab, qala haddatsana Abdullah Ibn Ka'b Ibn Malik, anna Ka'b Ibn Malik akhbara, annahu taqadha Ibn Abi Hadrad, daynan lahu alayhi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti, fa kharaja ilayhi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kashafa sijfa hujratihi wa nada ya Ka'b ibn Malik ya Ka'b, qala labbayka ya Rasulullah, fa ashara bi yadi amdai shatra min daynik, qala Ka'b qad fa'altu ya Rasulullah, qala Rasulullah SAW qum faqdi. Dari Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pada suatu hari beliau menagih piutang atau tagihan yang ada pada Abdullah ibn Abi Hadrad radhiyallahu ta'ala anhu pada zaman Nabi SAW. Dan kejadiannya, kata beliau, di masjid. Jadi Ka'b bin Malik menagih Abdullah ibn Abi Hadrad tagihannya di masjid. Dan terjadinya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fartafa'at aswatuhuma. Dan terjadi perselisihan sampai suara keduanya terdengar keras. Dan kalau dari siatnya, Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menagih haknya, menagih piutang atau tagihan yang ada di Abdullah ibn Abi Hadrad. Dan akhirnya Abdullah ibn Hadrad kalau menunaikan secara penuh itu tidak mampu. Dan sudah kita ketahui dalam masalah hukum utang piutang, orang yang berikan pinjaman kepada seseorang dan jatuh tempo yang telah disepakati, maka wajib bagi yang meminjam untuk membayar utang tersebut ketika sudah jatuh temponya. Dan ketika sudah jatuh tempo, orang yang memiliki utang tadi tidak mampu, maka kewajiban orang yang memberikan utang, itu yang berarti utang, memberikan indor, memberikan tempo atau tenggang sampai diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in kana du'usratin fanadhiratun ila maisarah." Seandainya orang ditagi itu du'usrah, orang dalam kesulitan tidak bisa membayar, fanadhiratun ila maisarah. Maka berilah tenggang sampai diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang jahiliyah. Dan ini ditiru oleh orang-orang ashabul riba, orang-orang rentenir dan muamalah bank yang ada di negeri kita. Ketika seorang berhutang dan jatuh temponya, maka pilihannya dua. Imma antaqdi wa imma anturbi. Imma bayar sekarang, kalau tidak utangnya akan bertambah. Itu riba. Ini merupakan muamalah jahiliyah. Kalau ajaran Islam tidak. Kita sudah jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak memiliki kemampuan, maka hukumnya wajib bagi yang memberikan hutang untuk memberikan tempo. Adapun seandainya ketika sudah jatuh tempo, orang yang berhutang itu mampu, hanya saja dia itu adalah orang yang mumatil, orang yang tidak memiliki amanah. Dia mampu tapi tidak mau bayar. Maka yang seperti ini adalah orang yang zalim. Yang Nabi SAW katakan, maful ghani dhulmun yahillu irdahu wa uqubatah. Kata Nabi SAW, maful ghani, katanya orang yang tidak mau bayar dalam keadaan dia ghani, dalam keadaan dia mampu, adalah suatu kezaliman yang menyebabkan halalnya kehormatannya dan diperbolehkan dia untuk mendapatkan hukuman. Jadi kalau orang ditagih kemudian dia mampu bayar, tidak mau membayar, maka orang yang menagih bisa berkata dengan perkataan sekalipun pedas atau menyakiti orang yang ditagih tadi. Dikatakan anta zalim, anta khain, anta mukhliful wa'd, itu hal yang diperbolehkan. Karena yahillu 'irdahu. Bahkan ada itu wa uqubatah, boleh bagi qadhi untuk menahan atau menghukum, memenjara orang yang seperti ini sampai menunaikan utangnya. Ini Ibnu Malik menagih Abdullah bin Abi Hadran radhiyallahu taala. Contoh ini terjadi persilangan paham. Ibnu Malik menganggap Abdullah bin Hadran mampu, dalam keadaan Abdullah bin Hadran radhiyallahu anhu sepertinya tidak mampu menaikkan utang tersebut secara penuh. Sampai terjadi perselisihan dan suara mereka keras di dalam masjid. Sampai terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu ketika mendengar ada suara orang yang sedang berselisih dan terselisih tentang masalah utang piutang, maka beliau keluar dari rumah beliau sampai beliau membuka tirai itu si jepah hujrati rumah beliau. Kemudian beliau memanggil Ka'ab bin Malik yang sedang menagih utangnya kepada Abdullah bin Abi Hadran, ya Ka'ab ibn Malik atau ya Ka'ab. Kemudian Ka'ab ketika dipanggil oleh Nabi SAW, beliau langsung menjawab, labbaika ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, saya memenuhi panggilanmu. Maka Nabi mengisyarat kepada Ka'ab bin Malik, andu'i syatara min dainik. Memberikan isyarat kepada Ibn Malik agar memberikan keringanan setengah dari utangnya. Dan ini merupakan syafa'ah dari Nabi SAW kepada Ka'ab bin Malik, yang langsung lakukan Ka'ab bin Malik. Dan memberikan indor, memberikan tenggang kepada yang berhutang, terlebih lagi memberikan keringanan dengan membebaskan semua atau sebagian dari utangnya, ini amalan soleh yang merupakan sebab seorang hamba akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh man andara mu'siran aw wada'a lahu Abdallahu Allah Ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan tempo kepada yang berutang ketika tidak mampu atau memberikan keringanan dari hutangnya, maka Allah akan menaunginya kelak pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini amalan soleh dan ini menunjukkan agungnya ajaran Islam, tidak seperti tuntunan orang-orang jahiliyah yang dipakai oleh banyak dari kalangan manusia sampai zaman sekarang. Ketika orang yang berutang tidak mampu, ditekan. Ima bayar, ima harus menambah utangnya. Ima antaqdi wa ima anturbi. Kemudian Nabi SAW ketika melihat Ibnu Malik memenuhi saran beliau untuk meringankan sebagian dari utangnya, beliau langsung memerintahkan kepada Abdullah bin Abi Hadran untuk menunaikan utang yang sudah diringankan. Qum faqbih, bangkitlah dan tunaikan utangmu kepada Ka'ab ibn Malik. Dan ini mimbab as-sulh. Wasulhu khair, dan sulh merupakan perkara yang baik. Mendamaikan dua orang atau dua kelompok bertikai itu termasuk amalan saleh. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin ma'rufin aw islahin bainan nas. Dan sulh sekali lagi jika terjadi kesepakatan sekalipun sebagian pihak mungkin dirugikan, jika dengan keridhaannya maka hukumnya boleh. Sekarang Ibnu Malik dari sisi materi mungkin terugikan. Utangnya sebagian harus beliau dengankan, utang Abdullah ibnu Abi Hadrun. Tapi ketika dengan keridhaannya maka hukumnya boleh. Bahkan merupakan amalan saleh bagi Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala dan juga untuk Nabi SAW sebagai pemberi syafaat. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana istijabah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala terhadap perintah Nabi SAW yang patut kita teladani. Kita kalau melihat perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib baik kita langsung mengatakan sami'na wa ta'na. Andaman, anda Abi Yusuf. Allah yubarik fik, indak Abu Yusuf. Kalau kita mendapatkan suatu kejadian, misalnya ada dua orang atau dua anak berselisih, yang satu misalnya melakukan kesalahan yang menyebabkan rusaknya barang temannya, kemudian orang tadi menuntut ganti dari yang merusaknya dalam keadaan orang yang merusaknya tidak mau mengganti atau tidak mampu mengganti, bagaimana yang kita lakukan? Apakah boleh kita ikut campur dalam hal tersebut atau dibiarkan berselisih? Mungkin bisa berkelahi. Ya. Baik, ahsanta, didamaikan. Ash-shulh bainal muslimin itu merupakan amalan yang sangat agung. Amal yang sangat agung. Kalau misalnya yang tadi yang merusaknya, yang rusak minta tuntut rugi, kemudian yang merusak tidak mampu dan kita bisa menggantinya, boleh tidak kita bayar dari kita supaya terjadi perdamaian? Itu hukumnya boleh. Itu dikatakan al-gharimin, dan orang seperti ini walaupun orang kaya itu berhak mendapatkan mal dari zakat, mendapatkan uang dari baitul mal. Misalnya terjadi perselisihan antara dua orang atau dua kelompok dari kaum muslimin dan harus mengeluarkan harta untuk menunai, untuk mendamaikan kedua perselisihan tadi. Seperti tadi ada salah seorang menjadi korban kekeliruan saudaranya dan dia menuntut ganti, tidak mau tanazul, harus diganti dan yang dituntut tidak mampu. Kemudian dia keluarkan uang, terkadang nilainya besar. Maka orang yang melakukan uang seperti ini, sekalipun dia orang kaya, berhak meminta ganti dari baitul mal atau berhak mendapatkan harta dari harta zakat. Karena termasuk al-gharimin, termasuk al-gharimin. Dan dia telah beramal soleh, mendamaikan di antara dua pihak yang berselisih. Dan seandainya tadi yang menuntutnya, menuntut haknya dan itu untuk tidak mampu, kemudian kita sulh seperti yang Nabi SAW. Tapi bagaimana kalau setengahnya, karena tidak sengaja, kemudian terjadi kesepakatan, maka boleh. Ala kulihat seandainya terjadi kerugian dari sebagian pihak dengan keriduannya, itu hukumnya boleh. Wasulhu khairu. Wasulhu jaiz bil muslimin. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah.